apakah alasan kau menjauhkan diri dariku? Mungkin berasa malu atau sifatmu memang begitu. Adakah kau jemu pendampingan dengan diriku? Kukira kau tidak pesona dengan cintaku. Apalagi yang kau ragu, apalagi yang kau mau, apalagi yang mengganggu, membuatku terus tunggu. Apalagi yang kau ragu, apalagi yang kau mau, apalagi yang mengganggu, membuatku terus tunggu. Jangan kau persiakan. Apalagi yang kau ragu, apalagi yang kau mau, apalagi yang mengganggu, membuatku terus tunggu. Apalagi yang kau ragu, apalagi yang kau mau, apalagi yang mengganggu, membuatku terus tunggu. Jangan kau persiakan. Untuk mendapat cintamu, agar kau menerimaku. Ku takkan berputus asa, walaupun jiwa melara, akan ku terus mencoba. Untuk menawan hatimu, untuk mendapat cintamu, agar kau menerimaku. Apalagi yang kau ragu, apalagi yang kau mau, apalagi yang mengganggu, membuatku terus tunggu. Apalagi yang kau ragu, apalagi yang kau mau,